الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن ذكر رحيم ماذا أخذنا أمس تمييز نعم ما تعني التمييز إلى الكتاب ها عندك نعم الاسم المنصوب والمفسر لما استبهنا من الدواد أو النساء فكم ينقسم التمييز إلى كم تنقسم التمييز عند الاختيار عند سؤال ها التمييز ينقسم إلى كم فهم ده سؤال أو لا؟ ها؟ عندك إلى قسمين إلى قسمين اذكرهما مفرد و والجملة تمييز المفرد وتمييز الجملة طيب تمييز المفرد نعم يأتي بعد أشياء ما هذه الأشياء عندك عدد عدد كيل وزن هل مساحة كيل ما المراد بتمييز المفرد عند الجهر في الكتاب أنجب بلغة عربية أنجب بلغة عربية ها طيب الذي يزيل الإبهام عن الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة maksudnya nah sekarang bagi bahasa Indonesia apa menggunakan suatu yang apa memang tidak jelas dari suatu kata nah dari suatu kata nah kalimat wahidah berarti apakah harus satu kata atau bagaimana indah jelasan jelasan an kalimatan wahidah apakah harus satu kata ataukah boleh dua kata maksud kalimatan wahidah ini maksudnya apa dua kata tapi sebelum intinya bayang dari satu kata tapi juga masuk padanya apa padanya apa kata-kata yang murakkab yang dalam berhubungan dengan jumlah adat atau bilangan seperti ahada asyara ifna asyara karena ini na'am dihukumnya seperti satu kata baik Sekarang kita masuk pada tamyiz jenis yang kedua. Tamyizul jumlah. Wa huwa alladhi yuzilu ibhama an jumlatin. Yang dimaksud dengan tamyizul jumlah yaitu yang menghilangkan kemubhaman, yaitu ketidakjelasan dari suatu jumlah, dari suatu kalimat yang lengkap. Nahu qaulika tasabbaba Zaidun araqa wa tafaqqa Bakrun shahma wa Zaidun akramu minka aban. Ini contoh-contoh untuk tamyiz jumlah. Kenapa? Karena tamyiz tersebut berfungsi untuk menghilangkan ketidakjelasan dari suatu jumlah. Sekarang lihat contoh tasabbaba Zaidun. Apa makna tasabbaba Zaidun? Zaid bercucuran. Nah, Zaid bercucuran. Jumlah ini tidak jelas bercucuran apanya. Nah, maka ketika ditambah dengan araqan sebagai tamyiz untuk apa? Memperjelas jumlah tersebut yang dimaksudnya itu Zaid bercucuran keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun shahma. Apa maknanya Ahmad? Bakar bertumpuk-tumpuk lemaknya. Nah. Wa Zaidun aqrabu minka aban. Dan Zaid lebih mulia darimu siapanya? Bapaknya. Zaid lebih mulia darimu bapaknya. Baik. Fakullun min araqa wa shahma wa aban tamyizu jumlatin mansubun. Dan masing-masing dari kata araqan, kemudian shahma dan aban, itu adalah tamyiz jumlah yang dinasabkan. Kenapa dinamakan tamyiz jumlah? Karena menghilangkan ketidakjelasan dari suatu jumlah. Jumlah telah kita lewati maknanya dalam bahasa kita adalah kalimat lengkap. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah, dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Wa min amthilati tamyizil jumlati fil Qur'anil Karim. Sekarang di antara contoh-contoh tamyiz jumlah dalam Qur'anul Karim. Qauluhu ta'ala wasta'ala ar-ra'su shayba. Wasta'ala ar-ra'su shayba. Maknanya apa, Umar? Wasta'ala ar-ra'su shayba. Kepalanya menyala dengan uban, dalam adat ista'ala yaitu karena apa? Ubannya kelihatan terang banyak. Taib atau wasta'ala ar-ra'su shayba, ya kepalanya telah dipenuhi dengan uban, yaitu banyak sekali ubannya. Maksudnya itu. Wa qawluhu wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Apa maknanya? Jawaban. Wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Dan kami dan kami pancarkan bumi itu airnya, ya kan? Kami pancarkan dari bumi apanya? Airnya. Wa qawluhu ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu apanya? Hartanya. Ini adalah contoh tamyiz jumlah dari Al-Qur'anul Karim. Fala balal musannif wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Sekarang afanihillah berhubungan dengan syarat tamyiz. Dikatakan oleh pengarang Jurumiyah bahwasanya tamyiz tidak bisa kecuali dalam bentuk isim nakirah dan tidak bisa kecuali setelah sempurnanya kalam. Makanya kalau ingin mengikrob itu tamyiz, harus apa? Berarti tamyiz itu mesti nakirah, enggak ada yang namanya tamyiz kok berupa isim ma'rifat. Yang kedua, tamyiz datang setelah apa? Kalimat sempurna. Berarti kalau kalimat belum sempurna, maka tidak dinamakan tamyiz. Maksudnya sempurnanya kalimat tatkala fi'il mengambil fa'ilnya. Nah, fi'il ada fa'ilnya. Baik. Kemudian mubtada ada khabarnya. Itu maksudnya. Tidak harus sempurna maknanya. Kenapa? Karena tamyiz itu sendiri memang menjelaskan makna. Sehingga kalau tamyiz nah dihilangkan, maknanya memang apa? Akan kurang, ya tidak. Misalnya nah, Zaidun akramu minka. Zaidun itu lebih mulia darimu. Dari sisi kejelasan memang masih kurang. Kenapa? Karena seorang akan bertanya mulia apanya. Oh, lebih mulia bapaknya. Baik. Atau lebih mulia nasaban, misalnya nasabnya dan seterusnya. Asyarah bistiqra'in nahwiyin wa tatabbu'ihim lilughatil arabi wajadu anna tamyiza la yakunu illa nakira wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam ay ba'da jumlatin tamah li'annahu fadlah. Berdasarkan penelitian ulama ahli nahwu dan penelaahan mereka yang menelaah lughah Arabiyah menelitinya, wajadu anna tamyiza la yakunu ghaliban illa nakira. Mereka mendapati bahwasanya tamyiz itu mayoritasnya, dikatakan ghaliban di sini, mayoritasnya tidak bisa kecuali dengan bentuk isim nakira. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi syarat yang pertama itu syarat taghlibiyah, yaitu syarat mayoritas. Ya, mayoritasnya tamyiz tidak ada kecuali berupa isim nakirah. Nah, kemudian yang kedua, nah, tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Ai ba'da jumlatin tamah li'annahu fatlah, maksudnya setelah jumlah sempurna. Dikarenakan tamyiz itu adalah fadlah. Maksudnya fadlah ifanifillah, seandainya dia dihilangkan tidak berpengaruh pada kesempurnaan jumlah. Walaupun ada pengaruh dari sisi kesempurnaan makna. Ya, maknanya memang kurang jelas. Cuman kalau dihilangkan tetap jumlah tersebut memberikan faedah. Nah, ini namanya fadlah. Perhatikan bahwa ibratan bihad. Dakara musannifu anna tamyiza mufassirun liman bahama minan dawat. Nah, harusnya lima stabhama. Musannif menjelaskan bahwasanya tamyiz itu adalah isim yang menafsirkan sesuatu yang masih belum jelas dari dat-dat. Walam yadkur awin nisab iktifaan bil amtilah. Beliau tidak menyebutkan jenis tamyiz yang kedua, yaitu tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Karena apa? Iktifaan bil amtilah. Karena beliau mencukupkan dengan contoh-contoh yang diberikan. Qalahul Hamidi mengatakan demikian Al-Hamidi. Wa makna qawlil musannif min adawat jam'u dhatin wa dhatu syai' haqiqatun. Dan makna perkataan musannif min adawat yaitu bentuk jamak dari dhat. Dhat-dhat jamaknya dhawat. Dan dhat sesuatu maksudnya adalah hakikatnya. Berarti misalnya tasabbaba zaidun araqa. Naam. Ya, dhat yang ingin di apa ini bukan tamyiz dhat. Taib. Misalnya apa? Ishtaraitu 20 gulaman. Ishtaraitu 20 gulaman. Di sini zat yang ingin diterangkan adalah apa? 20 ini apa? 20 ini apa? Oh, ternyata 20 ini maksudnya gulam. Jadi hakikat 20 yang dibeli itu apa? diterangkan dengan tamyiz. Baik. Kemudian tambah yang kedua ini bagus dan penting apa? Laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban fal a'dadu min thalathatin ila asyrah wal mi'ah wa akhwatiha wal alf yakunu al ismu ba'daha majruran ala annahu mudhafun ilayhi. Tidak semua adad tamyiznya itu mansub. Sebab ya, bilangan dari 3 sampai 10 dan asyrah 10 dan apa mi'ah 100 serta akhwatnya, maksudnya apa 100 kemudian apa akhwatnya maksudnya ratusan terus ke atas 100, 200, 300. Nah, wal alf dan 1000 yakunul ismu ba'daha majruran ala annahu mudhafun ilaih, maka isim setelahnya itu majrus, majrur sebagai mudhaf ilaih. Nahu qawlihi ta'ala fa'amatahullahu mi'ata amin. Ini diidhafahkan. Jadi am di sini fungsinya sebagai apa? Sebagai penjelas mi'ah itu mi'ah apa? 100 apa? Cuman di sini tidak dinasabkan, padahal dia berfungsi seperti apa? Berfungsi seperti apa? Wahyu. Pembahasan kita apa sekarang? Berfungsi seperti tamyiz. Nah, walaupun tidak paham ya kayaknya. Ya, dari berfungsi seperti tamyiz. Berarti di murojaah untuk tanbih nomor 2 ini, agar besok ditanya bisa. Nah, tugasnya yang pertama ini murojaah untuk durusul lughah jilid 2 tentang masalah adat. Di situ ada ringkasan bagus tentang apa? Tentang jumlah, katakanlah, tentang adat bilangan. Baik. Sudah sampai belum? Hah? Keseluruhannya sampai mana? Kalau lagi belajar sama Amir. Nah, ya berapa sampai mana? Baru masuk. Baru. Sampai pelajaran berapa? Ya, baru masuk sampai pelajaran berapa? Pelajaran 1. Baru pelajaran 1. Nah, gitu kan enak. Baik. Ukasha, sudah sampai belum? Sudah. Nah, berarti tugas. Wahyu, sudah sampai belum? Sampai mana? Siap. Sampai mana? Jilid 2 sama siapa jilid 2? Sudah selesai? Nah, ini tugasnya semuanya. Nah, ya masih baru awal, coba dilihat, minta apa bantuan, karena mudah sebenarnya, cuma butuh di nak mengingat-ingat, karena berbeda-beda kondisinya dalam masalah apa tamyiz untuk adat. Yang ketiga, qaulul musannif la yakunu illa nakira. Tamyiz itu tidak ada kecuali berupa isim nakirah. Hadza ala madzhabil basriyin. Ini menurut pendapat basriyin. Wa amma al-kufiyun fa hum yujizuna an ya'tiya tamyizu ma'rifatan. Adapun orang-orang kufiyun, maka mereka membolehkan untuk tamyiz itu datang dalam bentuk isim ma'rifah. Wa ja'alu minhu qawlahu ta'ala illa man safiha nafsah wa qawlahu badirat ma'isyataha wa dzakaru lidzalika syawahid katsiratan min kalamil Arab. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadza alladhi qalahu al-Qubayyun ashahhu fil lughati wal ma'na. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang Kufi itu lebih sahih dari sisi lughah dan dari sisi makna. Kenapa? Karena datang dalam Al-Qur'an, perhatikan, illa man safiha nafsahu. Kecuali orang yang apa? Yang membodohkan dirinya. Membodohkan apa? Nafsahu, dirinya. Atau kecuali orang yang bodoh. Kecuali orang yang bodoh. Bodoh apanya? Man safiha nafsahu. Kecuali orang yang bodoh. Nah, bodoh jiwanya, bodoh dirinya. Batirat ma'isyataha. Ini juga yang dinisbahkan padanya. Batirat apanya? Ma'isyataha. Baik. Karena dalam bentuk nasab. Nah, dalam bentuk nasab. Jadi apa yang disebutkan di sini pendapat Basriyin, pendapat Basriyin, dan itu adalah pendapat na'am atau persyaratan yang pada hakikatnya persyaratan yang sifatnya mayoritas saja, mayoritas. Adapun dalam masalah ini yang lebih kuat pendapat Ufiyun, bahwasanya terkadang boleh tamyiz dalam bentuk isim ma'rifat. Kemudian yang keempat, al-ismul mansubu ba'da ismi tafdil yu'rabu tamyizan. Ini enam sebagai apa? Tips saja. Kalau ketemu isim dinasabkan setelah isim tafdil, maka di'rab sebagai tamyiz. Nahu qawlihi ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Setelah isim tafdil, asyaddu lebih kuat hubban kecintaannya kepada Allah. Maka hubban ini na'am sebagai tamyiz. Nah, sekarang tugasnya buat contoh dua na'am tamyiz yang jatuh setelah apa isim tafdhil. Kemudian yang kelima, al-ismul mansubu ba'da ni'ma wa bi'sa yu'rabu tamyizan. Isim yang dinasabkan setelah ni'ma dan bi'sa di'rab juga sebagai tamyiz. Nahu ni'ma khuluqan as-sidqu. Tapi apa? Mansub ya, datang setelah ni'ma dan bi'sa. Itu di'rab sebagai tamyiz. Ni'ma khuluqan as-sidqu. Sebaik-baik akhlak adalah apa? Kejujuran. Wa bi'sa khuluqan al-kadhibu, dan sejelek-jelek akhlak adalah dusta. Nah, ini juga dibuat dua, nikma satu, bi'sa satu. Tayyib, dzakara nahwiyyun furuqan bainal hali wa tamyiz. Nadhkuru minha. Nah, para ulama nahwu menyebutkan perbedaan-perbedaan antara hal dan tamyiz. Kita sebutkan di antaranya, yang pertama, annal hala ya'ti mabniyan annal hala ya'ti mubayyinan lil hi'at wa tamyiz ya'ti mubayyinan lil dzawati aw nisab. Ini jelas, hal itu datang untuk menjelaskan keadaan, sedangkan tamyiz datang untuk menjelaskan apa? Dzat dan nisab, nisbah-nisbah. Baik. Yang kedua, al-hal ya'ti ghaliban wasfan mushtaqqa. Nah, hal mayoritasnya datang apa sebagai na'am sifat yang mushtaq. Nah, mushtaq yaitu apa? Yang merupakan pecahan. Baik. Diambil dari apa? Masdar. Wasfan mushtaqqan. Wa tamyiz ya'ti ghaliban isman jamidan tam tamyiz. Datang apa mayoritasnya berupa apa isim jamid. Misalnya qanifillah na'am ja'a zaidun raqiban. Ini wasf, yaitu berupa isim apa? Isim apa? Fa'il. Na'am. Baik. Misalnya na'am ja'a wahyu masruran. Baik. Wahyu datang dalam keadaan apa? Masrur, apa? Gembira. Baik. Misalnya. Nah, sekarang untuk tugas berikutnya PR yang ketiga, buat sekarang. Dua kalimat yang menunjukkan perbedaan ini. Jadi kalimatnya dibuat dalam makna yang hampir sama. Cuman yang satunya berupa wasm yang mustaq, satunya berupa isim jamak. Tamyiz dan hal. Nah, kemarin kita lewat dalam pelajaran apa ya? Yang antum berdamang i'rab hal. Pelajaran apa? Hah? Pelajaran ini khaufan wa tama'a. Baik. Itu sebagai tamyiz karena bukan was, yaitu masdar. Kemudian al-hal yakunu mufradan aw jumlatan aw syibha jumlah. Hal itu ada berupa mufrad, na'am, jumlah atau syibhu jumlah. Sedangkan tamyiz tidak ada kecuali dalam bentuk mufrad. Ya, tamyiz itu senantiasa mufrad. Tidak bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Nah, untuk mengetahui suatu jumlah itu hal, apa kaidahnya Ahmad? Alhamdulillah, siapa setelah? Anjalta wa akhta'ta. Alhamdulillah jatuh setelah apa? Umair. Kaidah mengirab jumlah itu sebagai hal. Kalau jatuh setelah jatuh setelah ma'rifat. Ya, jumlah yang jatuh setelah ma'rifat itu hal. Naam. Sedangkan tamyiz itu tidak mungkin bisa berupa isim mufrad. Tidak bisa berupa kecuali dengan mufrad. Nah, selesai pembahasan ringkas tentang tamyiz. Kemarin dikerjakan kita dengan PR tadi. Ya, membuat contoh dan tamarin yang disebutkan di sini. Baik, nak tanya dia.